Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, falhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri majlis ini, kita bisa berkumpul menimba ilmu agama, bertolabul ilmi di masjid ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita termasuk dari amal ibadah, termasuk dari amalan yang diridhai olehnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kehidupan kita semakin berbarokah, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan umur kita. Karena disadari ataukah tidak, kita hidup di dunia ini terbatas sifatnya. Tidak ada di antara manusia yang terus-menerus hidup langgeng di dunia ini. Pastilah yang namanya manusia akan sampai pada titik akhirnya, yakni meninggal dunia, sampai pada ajalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama bahwa masing-masing kita akan menjalani sebuah kematian. Kita juga mengetahui bahwa masing-masing kita tidak tahu berapakah umur yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk kita. Namun yang pasti bahwa dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam pada umur yang sekian tahun, dan disebutkan bahwa umur dari umatnya kisaran 60-70, dan sangat jarang yang lebih daripada itu. Oleh karenanya pantas untuk diri-diri kita bertanya, mengevaluasi untuk pribadi-pribadi kita. Sudah berapakah umur kita? Kalau kita sudah berumur belasan tahun, dan sepertinya enggak ada yang belasan tahun ya, maka berarti kita sudah mengambil jatah hidup kita di dunia belasan tahun tadi. Kalau kita umurnya sudah 20-an tahun, berarti segitulah kita sudah mengambil jatah hidup kita di dunia ini. Kemudian hadirin barakallahu fikum, yang terpenting dan yang terbaik bagi kita setelah Allah Azza wa Jalla memberikan dan menganugerahkan umur kepada kita sampai umur sekarang ini, ada yang 30-an tahun, ada yang 40-an tahun, 50, 60-an tahun. Masing-masing dari kita wajib untuk memanfaatkan waktu-waktu yang masih tersisa untuk memperbanyak bekal, untuk semakin meningkatkan iman, meningkatkan takwa, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sufwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Terkadang ada pertanyaan, siapakah ataukah manakah yang lebih baik, umurnya panjang ataukah umurnya pendek? Muda kemudian meninggal ataukah sampai tua baru meninggal? Maka jawabannya adalah seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi tadi, sebaik-baik dari manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Yang umurnya singkat, yang umurnya pendek, di waktu muda dia meninggal dunia, belum tentu itu lebih baik daripada yang panjang umurnya. Demikian juga sebaliknya, yang panjang umurnya sudah tua, sudah lanjut usia, tetap masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, itu juga belum tentu lebih baik daripada yang meninggal di waktu muda. Sehingga yang terbaik dari mereka adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Yang pendek umurnya kalau bagus amalannya, bisa jadi dia lebih baik daripada yang panjang umurnya tapi amal perbuatannya jelek. Ya. Kemudian yang panjang umurnya kemudian amalnya baik, jelas itu lebih baik. Sebagaimana disabdakan oleh junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam barusan. Hadirin barakallahu fikum. Umur yang panjang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diberikan umur panjang, bisa menikmati alam dunia ini lebih lama dibandingkan yang meninggal di waktu muda. Ketika dia memiliki umur panjang, ketika dia mendapatkan anugerah umur yang lama, umur yang panjang di dunia ini, kemudian dia pergunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertambah dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi martabatnya di akhirat kelak, dikarenakan dia rajin beribadah, dikarenakan dia senantiasa memperbaiki dan meningkatkan iman dan takwanya, maka dia adalah orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Sehingga khairun nas, dia adalah manusia yang terbaik, dikarenakan dia mendapatkan dua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Pertama, umurnya panjang. Kedua, amalannya bagus. Umur yang panjang, sekali lagi, itu merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. bukan semata-mata usaha ataukah bikinan manusia. Belum tentu yang rajin olahraga kemudian umurnya panjang. Juga tidak menutup kemungkinan yang rajin berolahraga umurnya pendek. Yang jarang berolahraga juga tidak bisa dipastikan kemudian umurnya pendek. Banyak kita mendengar bahwa para pemain atletis yang sedang berolahraga tiba-tiba meninggal secara tiba-tiba mendadak. Sehingga dengan barakallahu fikum, umur ini sekali lagi merupakan hidayah ataukah pemberian dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada sebagian amalan yang bisa menambah panjangnya umur seseorang. Di antara amalan tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta, yang suka untuk dibentangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan cinta, suka ditunda kematiannya, ajalnya, dipanjangkan umurnya, kata beliau, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan kerabat silaturrahim. Falyasil rahimah. Sehingga silaturrahim barakallahu fikum termasuk diantara sebab untuk panjang umur seseorang. Termasuk ikhtiar, termasuk usaha yang bisa disentuh, yang bisa ditempuh oleh manusia, oleh seorang hamba, untuk menjadikan umurnya panjang, diberikan umur yang lama di dunia ini. Sehingga dalam hadis tadi terdapat pelajaran yang sangat penting, bahwa umur yang panjang namun amalannya tidak baik, maka itu bukan kebaikan bagi seorang hamba. Murni hanya panjang umur saja tanpa disertai dengan amal yang baik, maka itu justru bisa menuai petaka di akhirat kelak. Umurnya panjang di dunia, ternyata dia banyak melakukan perbuatan maksiat, dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak diiringi dengan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak diiringi semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memperbanyak istighfar, tidak memperbanyak amal ibadah, maka dia akan semakin banyak azabnya, siksanya, pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sehingga di barakallahu fikum, ketika kita hendak mendoakan saudara kita, ketika kita hendak mendoakan teman-teman kita, karib kerabat, agar dipanjangkan umurnya, hendaknya kita menambah dengan tambahan yang baik. Tidak hanya mendoakan panjang umur, tapi ditambah dalam kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umurmu di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan umur yang panjang kepada kita semua di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mendoakan umur panjang, namun ditambahi umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian masyarakat, ya, biasanya ketika ulang tahun mas ya, nah itu panjang umurnya, gitu ya. Itu kan tidak tepat. Kalau bahasa Jawanya, benar tapi kurang pener. Ya, benar tapi kurang benar, kurang tepat. Sehingga yang tepat dan yang benar adalah semoga panjang umurnya, kemudian tambah di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika betul doa kita terkabulkan, sehingga teman kita umurnya panjang, ketika saudara kita umurnya panjang, ketika kita semua umurnya panjang, kemudian di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia termasuk ya khairun nas, sebaik-baik manusia. Kata Rasul, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Amalan yang bagus itu tidak sesuai dengan pandangan orang tertentu. Amalan yang bagus tidak hanya sekedar dilihat dengan kacamata masyarakat. Tapi amalan yang baik, amalan yang bagus, yang dengannya menjadikan seorang yang panjang umurnya khairun nas, sebaik manusia, sebaik-baik manusia, amalan yang bagus itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian sesuai dengan bimbingan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita hendak mengoreksi dan hendak meneliti ataukah menilai dan membiji amalan ini kira-kira bagus apa tidak, maka kita timbang, kita ukur, kita lihat dengan dua kacamata tadi. Kacamata kan kanan dan kiri gitu ya. Kalau kanan tok, yang kiri enggak dikasih ya blur gitu ya. Kiri tok, kanan enggak juga sama saja. Jadi sempurna kanan kiri. Ya. Yang satu adalah ikhlas. Ketika seorang melakukan amal kebaikan, kira-kira ikhlas enggak? Wah, ikhlas ini dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan, ikhlas, enggak dibayar, enggak apa-apa, senting happy yang ini, senting ikhlas. Sebentar, ini baru kacamata yang satu, masih butuh kacamata yang sebelahnya. Apa itu? Sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, sesuai dengan bimbingan Rasul apa tidak yang dilakukannya? Oh, ternyata tidak. Berarti amal yang dia lakukan bukan amalan yang baik, ya. Bukan amalan yang bagus, bukan amalan yang disinggung oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabdanya tadi. Sehingga yang pertama harus ikhlas, yang kedua sesuai dengan bimbingan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melakukan amal ibadah, amal kebaikan sesuai dengan bimbingan Nabi, tapi dia tidak ikhlas, maka ini juga tidak baik. Ya, tidak baik. Baik. Sehingga di barakallahu fikum, marilah sisa-sisa umur yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sekarang sudah umur 25 tahun, ya, sudah cukup masa kita untuk bermain-main. Yang umur kita sudah 40-an tahun, sudah cukup, ya, waktu kita untuk menikmati dunia. Yang umur kita sudah 60-an tahun, sudah lebih dari cukup, turah, ya, kita menikmati alam semesta ini. Tayyib. Jangan sampai bahwa masing-masing dari kita berkeinginan dan berharap untuk hidup selamanya di muka bumi ini. Karena hidup di muka bumi ini penuh dengan rasa capek, penuh dengan rasa ketidaknyamanan, penuh dengan perkara-perkara yang sifatnya sementara. Pernah kita mendengar itu dulunya kaya, sekarang apa? Miskin. Itu dulunya sehat, lari dari Magelang sampai Muntelang, PP, gak pernah berhenti, juara satu. Sekarang untuk turun dari ranjang menuju ke kamar mandi sudah harus dipapah. Ya. Sehingga di barakallahu fikum, itulah kehidupan dunia. Sifatnya sementara saja. Kemarin pas kita umurnya 17 tahun, kita melaksanakan aktivitas, enggak merasa, enggak terasa letih capeknya, semangat. Ya. Terpompa, termotivasi, enggak merasakan rasa capek. Sekarang ketika kita umurnya sudah mulai meredup, ya, kita duduk di majelis taklim belum satu jam, itu rasanya sudah berat banget. Saking beratnya, kepala ini berat untuk diangkat ke atas. Luar biasa. Ya. Jadi hadirin barakallahu fikum, itulah kehidupan dunia, sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Kejadian-kejadian, demikian juga aktivitas-aktivitas yang kita jalani 10 tahun yang silam, 15 tahun yang silam, masih teringat. Tapi belum tentu kita suruh mengulanginya lagi, kemudian kita bisa seperti dahulu kala. Kenapa? Karena umur kita sudah berkurang, kemampuan kita sudah menurun, ya, stamina kita sudah mulai mengendur, otot-otot dan engsel-engsel kita sudah waktunya untuk beristirahat. Dipaksakan gak bisa. Angan-angan kita melebihi dari umur kita. Ya. Hadirin barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numillahum khairul li anfusihim. Innama numillahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwa panjangnya umur di dunia ketika tidak di atas kebaikan, tidak di dalam kebaikan, tidak di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu berarti kejelekan pula akibatnya, bukan pertanda kebaikan. Umur yang panjang namun senantiasa dalam kejelekan dan kemaksiatan, itu merupakan dharar, bala, musibah bagi orang tersebut. Ali Imran ayat berapa tadi? 178. Yang artinya, janganlah orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa kami ulur dan kami tunda waktu ajal kematian mereka itu sebagai kebaikan bagi mereka. Terkadang kan kita mendengar berita bahwa di luar negeri sana ada orang yang umurnya 100 sekian tahun. Terkadang juga di negeri ini kita juga mendengar ada seseorang umurnya sudah ratusan tahun. Kita kan terheran-heran. Ya, kok bisa? Kok bisa? Ayah saya 70 tahun meninggal, kakek saya sekian tahun meninggal, kok bisa itu sampai 100 tahun? Rahasianya apa? Terapinya apa? Dan seterusnya. Kalau seandainya dia adalah sebagai orang yang beriman, kalau dia sebagai seorang muslim, Kalau seandainya dia rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla meskipun di usia senja seperti itu, maka itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, anugerah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Diberikan umur yang panjang, kemudian di atas ketaatan kepadanya. Namun kalau seandainya umur panjangnya orang tersebut di atas kekafiran, di atas kemaksiatan yang kemudian dia belum bertobat darinya, apalagi di atas kesyirikan yang dia juga belum bertobat darinya, maka umur panjangnya bukan bernilai kebaikan, justru bernilai kejelekan. Orang-orang kafir jangan menyangka bahwa kami tunda umur mereka, kami tunda ajal mereka, kami tunda kematian mereka itu sebagai kebaikan untuk mereka. Jangan. Kenapa? Innama numli lahum liyazdadu ithma. Karena kami panjangkan umur dia, kami tunda kematiannya agar dia semakin bertambah dosanya. Coba, na'udzubillah min dzalik. Ditunda kematiannya oleh Allah Azza wa Jalla agar dia semakin banyak dosanya. Ya, semakin banyak dosanya. Walahum 'adzabun 'adzim wa lahum 'adzabun muhin. Kemudian mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan di akhirat kelak. Itulah di barakallahu fikum. Yang terbaik adalah umur yang panjang, kemudian bagus amalannya. Dalam surat Fatir ayat 37. Fatir 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadzir." Bukankah kami telah berikan waktu kepada kalian untuk kalian bisa berpikir, sadar, ingat? Dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Pak siapa? Gelap buatan pak? Gelap apa enggak? Gelap. Masih terlihat? Masih terlihat ya. Tapi dinyalakan enggak apa-apa. Oh iya, jajahulah ya. Inilah syariat agama Islam. Ya, terang benderang. Lailuha kana hariha, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tadi agak gelap, sekarang terang. Jadi syariat Islam itu lailuha kana hariha, waktu malamnya seperti waktu siangnya. Ya, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Enggak ada yang samar-samar, enggak ada yang tersembunyi. Semua terlihat, semua jelas. Tayyib. Segalanya telah disampaikan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam, telah diajarkan. Kembali kepada pembahasan, jadi Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, bukankah telah kami berikan umur waktu kepada kalian untuk kalian sadar, untuk kalian ingat, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ayat ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, sebagai alarm bagi kita. Sebagai alarm bagi kita. Sudah berapakah umur kita? Baru 20. Jangan katakan baru. Ya, baru 25. Jangan katakan baru 25. Karena waktu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan umur segitu itu sudah cukup untuk kita sadar. Sudah cukup untuk kita memperbaiki diri. Mosok 20 tahun kok ora sadar-sadaran, kebangetan ini ya. Apalagi sampai 40-an tahun, apalagi sampai 60 tahun kok ora sadar-sadar. Ya kebangetan gitu. Sehingga Allah Azza wa Jalla ingatkan pada surat Fatir ayat berapa tadi? 37. Bukankah kami telah berikan waktu kepada kalian untuk kalian sadar, untuk kalian ingat? Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian pula yang lainnya, makna waktu yang Allah azza wa jalla berikan itu adalah 60 tahun. Ya. Umur kita sudah 60 tahun misal. Berarti itu sudah cukup untuk kita sadar. Itu sudah cukup waktunya yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri. Kemudian ada yang menafsirkan lagi maksud ayat tadi, thamaniya asyrata sana, 18 tahun. Kayaknya enggak ada yang 18 tahun. Ya. Yeah. Kalau seandainya ada yang umurnya 18 tahun, itu pun sudah dikatakan cukup. Cukup umur 18 tahun itu bagi kita untuk sadar, untuk ingat. Kalau sudah umur 18 tahun ataukah selama 18 tahun kok enggak sadar-sadar, ya kebangetan. Ya. Yeah. Waqil 40 sana. Ada yang mengatakan yang dimaksud dalam ayat tadi 37 surat Fatir adalah 40 tahun. Kalau seandainya umur kita saat ini 40 tahun, sudah cukup untuk kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita segera memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinukilkan oleh Abdullah ibn Abbas dengan juga yang lainnya bahwa penduduk Madinah, kanu idza balagha ahadum 40 sana tafarraga lil ibadah. Orang-orang Madinah ketika umur mereka sudah sampai 40 tahun, maka mereka menyibukkan diri untuk beribadah. Ya, menyibukkan diri untuk beribadah. Dunia lewat. Dunia sudah, permisi. Ya, waktu saya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, cukup dunia sudah cukup. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, menafsirkan ayat tadi yang dimaksud waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita bisa sadar dan ingat adalah waktu balig. Kalau wanita keumannya balig umur berapa, Mas? Punya anak perempuan? Enggak punya. Tapi istrinya perempuan ya. Wajib ini ya, kalau LGBT naudzubillah nih. Baik. Masa enggak paham? Wanita biasanya balig umur berapa enggak tahu? Berapa? 12, 11. Bahkan di masa yang makmur ini tadi, ya. Kalau Magelang itu apa semboyannya? Gemah ripah loh jinawi gitu ya. Atau apa? Hah? Gemilang itu apa? Gemah ripah. Wisalmu sing enak-enak, sing apa-apa gitu Pak ya. Baik. Nah di masa yang makmur ini, terkadang ada anak wanita yang umurnya baru 10 tahun sudah balik. Ya. Karena wanita itu apa namanya, ciri-ciri baliknya diantaranya adalah haid, datang bulan gitu ya. Ada diantara mereka 10 tahun sudah ya dapat datang bulan. Kalau laki-laki Mas berapa? Rata-rata 15. Baik. 15. Sehingga umur-umur itu baik laki-laki maupun wanita ketika sudah Allah Azza wa Jalla anugerahkan umur sampai dia balig, maka cukup bagi dia untuk sadar, cukup bagi dia untuk ingat. Sehingga terkadang di masyarakat ada ucapan ketika anak kecil itu wangele diatur gitu ya. ibarat anginnya itu kayak ikan gitu ya, terus raiso anteng gitu ya, muter gitu ya. Kuman ikan kan gitu ya, ikan yang sehat kan gerak terus gitu ya, minimalnya buntutnya kopat kapitan itu gerak terus ya, wangil datur kon anteng gitu wangil. Sampai mereka pernah ngatakan apa, wis ngonek balik rakyat wis sadaran gitu. Lah ini sekarang umur kita sudah berapa ya, kita sudah cukup untuk mendapatkan waktu sadar dan ingat. Ditambah lagi apa? Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kita peringatan. Telah datang kepada kita seorang pemberi peringatan. Siapa yang mengingatkan? Beliau adalah junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, kan Rasul sudah meninggal. Iya. Rasulullah telah meninggal, tapi Al-Qur'anul Karim tetap masih ada di tengah-tengah kita. Syariat beliau juga ada di mana-mana, di medsos, ya kan, di apalagi majelis-majelis taklim, syariat Rasul alaihi salatu wasallam ada. Para penceramah, para dai, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu ada. Tayyib. Sehingga dua hal tadi cukuplah bagi kita untuk sadar, untuk memperbaiki diri, untuk semakin mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin barakallahu fikum, kalau seandainya manusia yang dia umurnya belasan belum sadar, ya taruhlah kita berikan maklum kepadanya, ya maklum masih muda. Kemudian dia pun masuk usia, yakni memasuki kehidupan baru, umur 25, umur 30, yang kemudian dia pun menikah. Kalau seandainya dia belum sadar, maka naudzubillah. Ya, naudzubillah berarti dia tidak memanfaatkan waktu dan dia tidak mengindahkan alarm peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi umur dia sudah sampai pada tingkatan punya anak. Apalagi sampai umur dia sampai pada tingkatan punya cucu. Ya, apalagi sampai dia sudah memiliki apa? Buyut. Ya, buyut bahasa Indonesianya apa, Mas? Cicit. Ya, seperti itu. Tayyib. Kok ternyata dia belum sadar? Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat yang demikian. Kemudian ada yang peringatan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kita ketahui bersama Rasul alaihi salatu wasalam diutus sebagai pemberi peringatan. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul alaihi salatu wasalam, di antara fungsinya adalah untuk mengingatkan manusia. Ya. Sampai-sampai ada di zaman dahulu kala seorang yang kehidupannya sangat-sangat jelek. Ya. Dia dikenal sebagai begal, perampok. Dan yang namanya tukang begal, tukang rampok itu kan identik dengan kehidupan yang jelek. Ya, bisa dikatakan enggak mungkin sholatnya baik, baca Al-Qur'annya rutin, sholat shof pertama, kemudian dia dikenal sebagai perampok. Enggak ada sepertinya. Jadi seorang perampok, seorang pembegal itu kan konotasi sudah jelek. Kehidupannya penuh dengan ya, minuman keras, bukan minuman yang lembut-lembut tapi minuman keras. Perzinahan sudah menjadi kepribadian dia. Ternyata apa? Suatu hari orang ini mendengar lantunan ayat dari Al-Qur'an yang dibaca. Alam yakni alladzi antakhsha qulubum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla? Belumkah datang waktunya untuk memperbaiki diri? Belumkah datang waktunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Orang ini tadi pun tersentak, tersentuh hati nuraninya yang paling dalam. Dia pun sadar, ternyata umur dia sudah sekian tahun lamanya. Allah Azza wa Jalla berikan waktu untuk dia bisa sadar, sehingga ketika di umur dia seperti itu, umur dia yang Allah Azza wa Jalla perdengarkan ayat tadi kepada dia, dia pun menyadari bahwa sudah datang waktunya. Sudah seharusnya bagi dia yang seumuran gitu untuk sadar, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat. Akhirnya orang ini pun ya melepaskan pakaian-pakaian kejelekan tadi. Begal ditinggalkan. Perjudian dia nyahkan. Perzinaan dia jauhi sejauh-jauhnya. Minuman keras apalagi lewat. Ya, sudah dia taubatan nasuha. Dia pun mendalami ilmu agama. Bermajlis di salah satu majlisnya sang alim ulama. Di waktu, bukan waktu muda, waktu yang sudah bahasa kita pertengahan umur. Ya. Kemudian dengan keseriusan dia, dengan kesungguh-sungguhan beliau, dengan mujahadah dari dia, Allah Azza wa Jalla anugerahkan ilmu yang banyak, ilmu yang luas kepadanya. Sampai akhirnya beliau pun menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang yang dimuliakan padahal sebelumnya sampah masyarakat. Padahal sebelumnya orang yang jelek, namun sekarang menjadi orang yang dihormati, orang yang diminta fatwanya, orang yang diharapkan tegur sapanya, orang yang diharapkan arahan dan petunjuknya. Hendaklah kita meniru kebaikan dari orang ini tadi. Tapi jangan sampai kemudian kita meniru, wah kalau gitu kita berbuat jelek dulu. Jangan. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita coba-coba bermain-main dengan kejelekan. Karena kejelekan itu adalah kejelekan. Jangan dijadikan sebagai bahan permainan. Ya. Sebelum kita lanjut, siapakah beliau tadi? Fudail bin Iyad, masya Allah, pintar kabeh ya. Tayyib. Fudail bin Iyad menjadi seorang alim. Ya, biografinya itu dicatat oleh generasi setelahnya. Meskipun umurnya sudah lanjut usia, tapi semangat belajar tetap 17-an. Jadi umur 17 gitu ya. Meskipun umurnya sudah 60 tahunan, tapi semangat untuk menimba ilmu agama, ya semangat membara, tidak ada kata telat ataupun terlambat. Karena ketika kita bersungguh-sungguh, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu untuk kita menuju pada kebaikan. Sehingga di barakallahu fikum, dalam sebuah hadis disebutkan, yakni peringatan jangan sampai kita bermain-main dengan yang namanya kejelekan, dikarenakan kita tidak tahu apa akhir hayat kehidupan kita. Jangan sampai kita akhir hayatnya meninggal dunia di atas kejelekan. Kita sangat berharap kita berupaya agar akhir kehidupan kita di atas keislaman, di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh-sungguh ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk jannah. Nampaknya, zahirnya yang terlihat seperti amalan penduduk jannah. Salat, zakat, puasa dan seterusnya. Sampai-sampai seakan-akan tidak ada lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya satu dirham. Ya. Berapa satu dirham, Mas? Segini. Berapa satu dirham itu? Atau segini? Atau segini? Atau segini? Jawabannya segini ya. Segini yang mana? Yang terakhir ini ya. Jadi jari ujung apa namanya ini? Jari gelingking sampai jari ibu jari, masya Allah, ibunya jari ya, tayyib. Semua butuh dengan ini, kan itu ibunya jari, tayyib. Jadi sejengkal segini, ya, kalau bahasa Jawa satu kilan gitu ya, sangat dekat sekali dengan al jannah, karena yang terlihat di hadapan manusia amal-amal yang dia lakukan adalah kebaikan. Amal soleh, namun ternyata fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ya Allah Azza wa Jalla takdirkan, Allah Azza wa Jalla putuskan orang ini melakukan amal perbuatan penduduk neraka. Naudzubillah. Jadi ibaratnya lomba Agustusan lari dari sanden ya sampai alun-alun, finishnya tinggal satu jengkal, tapi dia ngambil apa misalkan, ya uang jatuh lah misal gitu, tayyib. Ataukah ngambil tahu susu mampir sebentaran gitu. Di sini belakangnya sudah banyak yang mau nyalip kan gitu, tayyib. Jadi dia hampir saja masuk dalam jannah, jarak satu jengkal antara dia dengan jannah. Tapi dia melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya apa? Dengan sebab itu dia pun masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga jangan sampai kita bermain-main dengan yang namanya kejelekan. Cukuplah kejelekan itu dikatakan jelek ketika orang-orang tidak suka dikatakan jelek. Ya, jangan itu jelek. Wah. Ya, kita senang untuk dikatakan sebagai orang baik. Tayyib. Kemudian dari barakallahu fikum berikutnya kata Rasul alaihi salatu wasalam a'dharallahu ila mri'in akhra ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur, memberikan maaf kepada seseorang yang diakhirkan waktu meninggalnya, diakhirkan waktu ajalnya, ajal kematiannya sampai umurnya 60 tahun. Jadi Allah Azza wa Jalla telah memberikan uzur, telah memberikan maaf kepada seseorang yang dia umurnya sampai 60 tahun. Jadi siapapun dia ketika umurnya sudah 60 tahun hendaknya ingat, hendaknya sadar bahwa dia sudah lanjut usia. Ya. Umatnya Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu manusia yang hidup setelahnya itu sangat jarang sekali yang hidup sampai lebih dari 70 tahun. Jadi kalau dia sudah 60 tahun tinggal menghitung waktu saja. Tayyib. Sudah cukup baginya untuk bernikmat-nikmat di dunia ini. Kata ulama maknahu lam yatruk lahu udhrun il amhalahu hadhil muddah. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. Tidak ada lagi maaf dari Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah dibiarkan hidup di dunia ini sampai 60 tahun. Sampai 60 tahun. yang belum sampai 40 tahun jangan kemudian, wah berarti saya tak mejamkan mata dulu, nanti kalau sudah ya pembahasan lewat saya baru ingat lagi atau baru ikut lagi, jangan ya. Karena kita tidak tahu umur berapakah kita di dunia ini. Masing-masing kita telah ditetapkan umurnya, jatah hidupnya di dunia sejak kita dalam kandungan. Ya. Yang adik-adik kita meninggal terlebih dahulu banyak. Anak-anak kecil, masih bayi, belum sempat ya makan nasi meninggal dunia juga banyak. Yang seumuran dengan kita meninggal terlebih dahulu juga banyak. Sehingga jangan kemudian, oh ini pembahasan untuk yang 60-an tahun, saya masih ya gagah, berarti enggak masuk, jangan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "A'dharallahu ila mri'in akhra ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah azza wa jalla telah memberikan uzur, telah memberikan maaf kepada seseorang yang diberikan umur sampai 60 tahun. Tayyib. Hadirin barakallahu fikum. Berapapun umur kita, yang terpenting dan wajib bagi kita adalah untuk mempelajari syariat agama Islam ini. Jangan sampai dari umur yang tersisa kemudian kita sia-siakan. Kita lewatkan begitu saja. Kita lalui begitu saja tanpa ada manfaat, jangan. Perkara-perkara yang butuh untuk kita ketahui, laksanakan, segera dipelajari. Karena belajar ilmu agama itu banyak faedah dan keutamaannya. Kita baru niat saja, misalkan ada pamflet, kita mendengar, kita melihat lewat medsos, status ataukah ada tempel di masjid, kemudian kita melihatnya hari Ahad ya jam 10 tanggal berapa nih Mas? 20 Agustus ya, akan diadakan kajian di masjid RSI, Masjid Asyifa ya. Belajar ilmu agama baru niat dalam kalbu saja, wah ini kok sepertinya saya pengen ikut. Ya bukan sepertinya, saya pengen ikut tani itu. Sekali-kali tani itu. Sekali saya pengen ikut. Baru niat dalam kalbu saja itu sudah ditulis satu poin. Ya. Sudah dicatat satu ganjaran, satu pahala. Itu baru niat dalam kalbu. Mungkin kita mendengar berita itu, kita melihat pamflet tadi satu pekan yang lalu. Kita kerentek, kita punya niatan dalam hati untuk menghadiri majelis ta'lim. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla satu kebaikan. Mendapatkan satu poin. Kemudian datang waktunya hari Ahad. Ya. Tanggal 20 Agustus. Iya, ini hari Ahad. Akhirnya dia pun mempersiapkan kendaraannya. Yang punya mobil pakai mobil. Yang punya motor pakai motor. Ya. Yang punya ontel pakai ontel. Yang dekat jalan kaki. Perjalanan kita dari rumah menuju majelis ta'lim tersebut itu mendapatkan poin tersendiri. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang melakukan perjalanan menuju majelis ilmu dalam rangka untuk menimba ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Siapa mudahkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan jalannya oleh Allah azza wa jalla. Senang harusnya. Kalau kita mau melakukan perjalanan ke Jogja, kodoloh kredit, kodoloh trouble, kodoloh macet. Ada penawaran dari yang punya jalan dalam bahasa kita. mau dikawal sama yang punya jalan biar jalannya lancar. Wah, senangnya bukan main. Siapa punya jalan? Polisi itu ya. Mikir-mikir sing didaran liwatan ini. Ditawarin Pak polisi, mau dikawal patwal gitu ya. Ini gratis, Pak. Ditawari seperti itu. Ya, gratis. Ya. Senangnya bukan main. Apalagi ini jalan kita menuju jannah. Gratis. Yang gratis bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahalallahu lahu thariqan jannah, dimudahkan jalan menuju jannah. Baik. Belum lagi sampai di sini ya. Berwudu terlebih dahulu atau kamu ingin wudu dari rumah, masuk masjid, salat tahiyatul masjid, poin tersendiri. Ya. Belum nanti sampai pulang lagi, mungkin malah sudah habis waktunya untuk membahas itu ya. Walhasil belajar ilmu agama dari rumah sampai rumah, intinya poin gitu ya. Intinya poin. Kita gunakan bahasa poin karena teringat ada ya anak muda cari pekerjaan. Sana gajinya berapa? Wah, 1 jam sekian ribu. Wah, berapa poin? Gitu ya. Datar sana berapa per jamnya? Yo, per jamnya sekian 1 hari. Wah, poin nih kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bahasakan poin ya. Karena katanya milenial gitu ya. Tayyib, poinan gitu. Tayyib. Kembali kepada pembahasan, jadi seseorang yang diberikan umur sampai 60 tahun maka itu telah diberikan uzur, telah diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua akal. Kita semua punya akal. Ya, bisa memikirkan, bisa memilih mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang bermadarat. Kita punya akal. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman kepada kita. Kita bisa memahami, oh gitu, oh iya, kita faham. Ditambah lagi Allah Azza wa Jalla utus seorang Rasul kepada kita. Wah, Rasul sudah meninggal dunia, iya. Tapi syarat beliau tetap masih ada sampai sekarang. Al-Quran, alhamdulillah. Ya, di masjid-masjid banyak Al-Quranul Karim. Bisa dibaca, bisa dikaji, bisa ditelaah. Hadis-hadis Nabi banyak di toko-toko buku, baik yang Arab, yang asli atau terjemahan banyak. Kajian-kajian ilmiah juga banyak. Sehingga kalau seandainya ada seorang yang dia mengatakan, wah, aku belum mendapatkan hidayah. Ya. Nah, sekarang kita tanya, bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberimu akal? Dia pasti menjawab iya. Kalau dia mengatakan aku kurang diakal ya, seorang orang percayaan gitu, aku kurang diakalan itu, orang mungkin. Tayyib. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan pemahaman kepada kamu? Jawabannya iya. Nyatanya yang dia punya uang 100 ribu, le tak joli seket kalau gantos seketewu gih orang geleman itu. Meskipun dia buta aksara, buta huruf gitu ya, nggak bisa membaca, enggak bisa melihat, tapi dia tahu 100 ribu dengan 50 ribu. Dia enggak mau diakali. Dia punya uang 100 ribu mau diganti berapa? 50 ribu. Dia enggak mau. Tayyib. Kemudian apa? Berarti dia punya pemahaman. Ya, bukankah Allah Azza wa Jalla telah memberikan pemahaman kepada Anda? Tayyib. Kalau dia menjawab iya, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau seandainya Anda telah meyakini dan mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan Anda akal, akal sehat, kemudian Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada Anda pemahaman yang baik, kenapa Anda tidak memanfaatkan akal sehat kemudian pemahaman yang baik untuk mempelajari ilmu agama? Kalau dia masih menyampaikan alasan-alasan, intinya dia malas. Kalau sudah malas gimana? Ya kalau orang Jawa nek malas ya ora ono kakang ngadini. Kan gitu ya. Nek malas ora ono kakang ngadini. Maksudnya bagaimana? Ya iso malas ya wis. Pancen apa ya? Ya malas ya wis tinggal pergi aja. Susah ngomong sama orang seperti itu. Tapi Beliau mengingatkan bahwa banyak dari kaum muslimin, kalau tidak boleh dikatakan mayoritas, ya, banyak dari kaum muslimin mereka hanya membaca Al-Quran sebatas untuk tabarruk dan mendapatkan pahala saja. Jadi membaca Al-Qurannya rajin, rutin, tapi hanya untuk mendapatkan pahala saja, bertabarruk saja. Maksudnya apa? Mereka membaca Al-Quran tidak sampai memahaminya. Yang lebih banyak lagi mereka-mereka sama sekali ataukah jarang membaca Al-Quran. Al-Qurannya bagus, tapi gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Al-Qurannya asli cetakan luar negeri, impor, tapi gak pernah dibaca. Jadi lebih parah. Yang banyak membaca Al-Quran hanya sekedar baca saja, itu sudah mending. Tapi lebih mending lagi membaca Al-Quran kemudian meresapi isi kandungan Al-Quran. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah sebuah kitab bacaan yang kami wahyukan, kami turunkan kepadamu wahai Nabi, mubarak, diberkahi. Kita baca Al-Quran, satu hurufnya akan mendapatkan satu poin, satu ganjaran. Kemudian itu baru satu huruf. Ya, dan kita baca Al-Quran insya Allah minim itu satu ayat. Padahal satu ayat itu sekian huruf, ya, tinggal ngalikan saja sehingga banyak poin di situ. Jadi Al-Quran berbarokah, dibaca satu hurufnya bernilai pahala. Kemudian yang kedua, liyadabbaru ayati, ini buahnya, ini manfaatnya, agar kalian mentadaburi, merenungi ayat-ayatnya. Jadi ya, dibaca kemudian direnungi, dibaca kemudian ditadaburi, dibaca kemudian dihayati, apa sih maksud dari ayat-ayat ini. Berikutnya apa? Waliyatadzakkar ulul albab, agar orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekia itu sadar, ingat. Inilah Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita semangat untuk menimba ilmu agama, membaca Al-Quran jangan sampai putus. Ya, pastikan setiap hari ada bacaan Al-Quran yang kita lafadzkan, karena satu huruf dari Al-Quran bernilai pahala. Apalagi kalau seandainya satu hari kita baca satu halaman, apalagi dua halaman dan seterusnya. Berikutnya, hadirin barakallahu fikum, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segeralah kalian untuk melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh. jangan sampai datang kepada kalian 7 perkara. Segera beramal soleh, segera beramal baik, segera beribadah, segera bertobat, segera sadar sebelum datangnya 7 perkara. Apa itu? Hal tantadziruna illa faqran munsiya. Tidaklah kalian menunggu kecuali kefakiran yang menjadikan lalai. Sudah saya singgung tadi di awal bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Yang kaya belum tentu seumur hidupnya kaya terus. Bisa jadi dia terjatuh dalam kefakiran. Ya. Dan yang kaya bisa jadi dia dahulunya fakir. Sekarang jangan sampai kita ya dihampiri oleh sifat fakir yang melalaikan. Sampai jam berapa, Mas? 46. Jadi yang pertama, jangan sampai kita mendapatkan kefakiran yang melalaikan. Fakir itu adalah qillatu dzatil yad, yakni kekurangan. Kekurangan, kekurangan harta, kekurangan waktu, kekurangan kesehatan, fakir. Dalam masyarakat ya fakir ya identik dengan orang miskin ini dia, enggak punya apa namanya itu kekayaan. Tayyib. Al-faqru yunsil insan masaliha katsira. Kefakiran itu bisa menyebabkan seseorang lalai, lupa dari kemaslahatan yang banyak, manfaat yang banyak, kebaikan yang banyak. Kenapa? Li'anna yastaghilu bi talabir rizqi. Dikarenakan si fakir ini tadi sibuk dengan mencari rezeki. Dari pagi sampai pagi yang dalam benaknya adalah cari rezeki. Dari tidur sampai mau tidur lagi dalam benaknya kegiatannya apa? Cari duit. Ya. Akhirnya dia apa? Terluput, terlalaikan dari banyak kebaikan. Sehingga jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal soleh, kemudian terhampiri sifat kefakiran yang melalaikan. Walihada yukhsha al-insan min hadainil halain. Oleh karenanya Allah Rasul alaihi salatu wasalam ya mengingatkan dalam hadis tadi, jangan sampai kita menunda-nunda dalam beramal soleh. Ya. Karena ada 7 perkara yang bisa jadi menghampiri kita. 1, kefakiran. Kefakiran bisa melalaikan. Kan terkadang kita melihat ya, sudah pakaiannya lusuh, pekerjaannya juga ya memprihatinkan. Sampai kita terkadang batin, tahu batin ya, berbicara dalam diri sendiri, orang ini sholat apa enggak gitu ya, sudah pakaiannya seperti itu ya, pulang malam terlihat capek, loyo, lesu, letih, kira-kira sholat enggak orang itu. Kalau seandainya orang itu tidak sholat ya berarti faqran munsiya, dia telah diuji ataukah dia telah di ya apa namanya tertimpa kepadanya kefakiran yang melalaikan. Wah, sibuk. Sibuk apa? Cari duit. Akhirnya jarang ta'lim. Faqran munsiya. Wah, sibuk ora sempat baca Quran. Kenapa? Pulang berangkat meruput. Tahu meruput ya? Pagi-pagi sekali. Nanti pulang udah capek, enggak sempat baca Quran. Lalu di kantor, di tempat kerja, aduh apalagi di sana. Nanti dikatakan sok alim lah, dikatakan sok suci lah. Itu fakran munsiya, kefakiran yang melalaikan. Yang kedua, ghaniyun mudghiya. Wah, selamat aku dadi wong sugih. Pembahasan pertama lewat, jangan. Kata Rasul berikutnya, ghaniyun mudghiya. Kaya yang menjadikan sombong. Kaya yang menjadikan dia melampaui batas. Ini pun patut diwaspadai. Jadi ketika kita masih dalam keadaan fakir, segera beramal soleh. Ya, apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakan dari amal soleh. Baca Quran, menghadiri majelis ilmu, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Ya, kalau ada yang tanya, le, isih kiri kok rajin ibadah ini. Sampai tadi apa ucap Mas? Senam kok sholat itu ya? Atau sholat rendah juga gitu ya? Ya kita jawab. Ya, mumpung durung sugih kan gitu ya. Mumpung durung sugih. Karena ini sugih biasanya mudhiyah kan gitu ya. Melalaikan juga. Ya. Menjadikan sombong, menjadikan angkuh. Tayyib. Dan sholat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang diharapkan adalah pahala. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasalam memperingatkan kita agar banyak atau segera untuk beramal soleh, jangan sampai ya dihampiri kekayaan yang mudhiyah, yang menjadikan sombong, menjadikan angkuh. Sebelum kita lanjut, bahwa kekayaan yang dimaksud di sini sifatnya umum. Kaya hartanya, hartanya banyak. Kaya anaknya, anaknya banyak. Ya, tadi ada yang cerita anaknya cuma dua, padahal ya tidak kabe yang ini. Alias ya berharap anaknya itu banyak kan ini. Lah, anaknya banyak itu juga terkadang menjadikan seorang sombong, terkadang menjadikan seorang angkuh. Keluarganya banyak, keluarga ningrat, keluarga besar, keluarga dan semisalnya banyak. Ya, punya apartemen yang banyak, kendaraannya banyak, ya, kedudukannya juga, pangkatnya banyak, semuanya kekayaan-kekayaan seperti itu, mudhiyah bisa jadi menjadikan dia sombong, menjadikan dia angkuh dan seterusnya. Semakin menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Alaq ya, ayat 6 sampai ayat 7, kala innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas, sewenang-wenang, zalim, sombong. Kapan itu? Ketika dia menganggap, merasa dirinya kaya. Dulu ketika fakir, rajin sholat ke masjid sholat pertama. Ketika dia menjadi orang kaya, ya sudah gak terlihat lagi di masjid. Sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, enggak terlihat lagi ke masjid. Tayyib. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai dia pun melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wes, enggak apa-apa. Nanti aku kalau ada apa, aku. Ya, karena dia sudah bisa menguasai segalanya. Gampang wes, gampang. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna ila rabbika ruj'a. Ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita segera untuk beramal soleh, jangan sampai ya menghampiri kita tadi kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang menjadikan kita melampaui batas. Au maridun mufsida ataukah penyakit yang merusak. Penyakit yang merusak. Ketika sehat, ya, tidak dia pergunakan untuk banyak-banyak beribadah. Giliran ketika dia sakit, berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-maradu yufsidu 'ala al-insan ahwalahu, yang namanya sakit, yang namanya penyakit itu merusak kondisi seseorang. Ya, merusak kondisi seseorang. Fal insan madama fi sihhatin tajidu munsharih as-sadri wasi' al-bal. Ketika dia kaya, afwan, ketika dia sehat, ya dadanya lapang. Tayib, pikirannya luas, berandai ke sana kemari. Senang dia rasakan hidup di dunia. Namun ketika Allah Azza wa Jalla timpakan penyakit kepadanya, ingkatama wa dhaqat 'alaihi al-ardu wa sarahamuhu nafsahu. Akhirnya dia pun merasa dunia ini seperti daun apa, Pak Pri? Dunia seperti daun, saking sempitnya, daun kelor ya. Tahu daun kelor Mas ya? Sangat kecilan ini ya. Terasa sempit hidupnya karena sakit. Ya. Apalagi kemarin terkena COVID. Ya, harus apa namanya itu? Sosialisasi apa? Isolasi, harus isolasi. Enggak boleh dikunjungi, enggak boleh dicenguk dan semisalnya. Sempit rasanya. Ya. Terasa sempit hidupnya. Itulah, jangan sampai kita naudzubillah min dzalik, ya, menunda-nunda untuk beramal soleh, beramal kebaikan, yang kemudian terhampiri penyakit yang menjadikan rusak keadaan dan kondisi kita. Kemudian dari barakallahu fikum, ketika seorang sakit, yang ada dalam benaknya adalah keselamatan dirinya. Bagaimana caranya agar dirinya bisa sembuh dari penyakitnya? Itulah orang yang sakit. Ya, itulah orang yang sakit. Segala daya, segala upaya, berbagai macam terapi, berbagai macam ikhtiar siap untuk dia tempuh, asal apa? Penyakitnya sembuh. Wal insan laisa daiman yakunu fi siha. Manusia itu tidak selamanya sehat karena penyakit telah menantinya setiap saat. Penyakit mengintainya setiap saat. Betapa banyak manusia di waktu pagi masih sehat, ya, bergas, waras. Namun di waktu sore sudah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah lemah. Demikian juga sebaliknya, di waktu sore dia masih dalam keadaan sehat, semangat, gagah. Namun di waktu pagi dia sudah sakit, dia sudah lemah. Sehingga jangan sampai kita menunda-nunda waktu untuk beramal soleh, untuk banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat kata Rasul, awharoman mufnida. Jangan sampai menunggu waktu tua yang mufnida, melemahkan akal. Pikun, ya, pikun kan dimaksud masa tua Mas ya, pikun. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal soleh yang kemudian keburu tua, keburu pikun. Ya. Kalau orang yang pikun itu kan terkadang anak cucunya mengeluh. Kenapa? Karena orang yang pikun itu kan sudah seperti anak kecil lagi. Bahkan bisa dikata lebih kecil dari anak kecil kan gitu ya. Kenapa dikatakan lebih kecil dari anak kecil? Karena kalau anak kecil ibaratnya rewel, anak kecil pipis di sembarangan, ya, anak kecil macam-macam, kadang dimaklumi. Maklum saya cilik kan gitu ya. Disabari. Ganti pampers, baru aja ditempelkan. Ya sudah rewel lagi, coba dicek pampersnya. Oh, pipis. Ada ganti lagi. Padahal sudah jam 12 malam, udah ngantuk gitu ya. Bayi. Ya, baru berapa hari lahir misalnya. Disabari oleh kedua orang tuanya. Tapi orang yang pikun ya, terkadang anak cucunya sudah enggak sabar. Ya. Mbah, pipis mbok di kamar mandi to, Mbah. Mbahnya karena sudah pikun ya dikira dimarahi. Apa gitu. Apane? Suaranya tinggi mbahnya. Taib, ngerepotke. Lah itu jangan sampai ya kita menunda-nunda waktu kemudian sampai masuk pada waktu yakni masa pikun yang melemahkan akal. Taib. Hadirin barakallahu fikum, pikun ini termasuk salah satu perkara yang Rasul alaihi salatu wasalam berlindung darinya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari penyakit pikun. Ya. Atau mungkin enggak dikatakan penyakit ya, dari kepikunan seperti itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang bisa pakai bahasa Arab ya itu bagus, yang enggak bisa pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh, ya bahasa Jawa juga angsal. Karena Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha mendengar. Tayyib. Zat yang Maha mengabulkan doa, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita harapkan, semoga terkabulkan. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua dari kepikunan. Kemudian berikutnya au mautan mujhazan. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu kemudian datang kematian kita. Kalau kita sudah datang masa meninggalnya, masa ajalnya, tidak bisa ditunda meskipun setengah detik. Ya, meskipun setengah detik, ya Allah tundakanlah nenek, tundalah nenekku ini dari meninggalnya, dari kematian setengah detik saja enggak bisa. Apabila sudah datang kepastian, apabila sudah datang ajalnya sudah meninggal. Maka hendaklah kita semangat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Ketika kita meninggal dunia, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, amal-amal kita semua terputus. Idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika kita sudah meninggal dunia, maka seluruh amal pahala kita terputus kecuali tiga. Ya, kecuali dari tiga perkara, tiga amalan. Yang pertama apa? Pak. Sedekah jariah atau amal jariah gitu ya. Sedekah, sedekah amal infak yang kita salurkan untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Di antaranya masjid. Ya. Selama masjid itu masih dimanfaatkan untuk sholat, untuk beribadah, kemudian kita meninggal dunia, maka tetap kita masih mendapatkan aliran pahalanya. Kemudian yang kedua apa mas? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Jadi kita misal sudah tahu yang syirik mana, yang tauhid mana, kita tahu bagaimana cara umroh yang benar seperti apa, kita tahu tentang syariat agama Islam ini, kemudian kita sampaikan kepada teman, kepada karib kerabat, ya, lewat status dan semisalnya, lewat history dan yang lainnya, lewat medsos, kok ternyata nyantol, ya, dari sekian ratus orang ada yang nyantol satu saja, dia mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, Kodolo kita meninggal dunia terlebih dahulu dan orang itu masih mengamalkan ilmu kita, maka kita masih mendapatkan apa? Aliran pahala. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, kita share satu faedah bisa jadi sampai dari Sabang sampai Merauke dapat semua. Lah kalau kita meninggal dunia kan kita tinggal ibaratnya unggang-unggang ya mendapatkan apa? Aliran pahala. Kan gitu. Sehingga inilah ilmu yang bermanfaat. Tayyib. Rajin-rajin untuk mempromosikan ilmu yang bermanfaat. Ayo taklim. Ya, ayo baca Quran. Ayo salat dan semisalnya. Siapa tahu nyantel kan gitu. Kemudian berikutnya, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sampai akhirnya datang dajjal. Nauzubillah min syarri dajjal. Ya, dajjal ini adalah kejelekan. Jangan sampai ditunggu. Karena dajjal ini nauzubillah min dzalik. Ya. Diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla, menebarkan syubhat di tengah-tengah masyarakat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau dia berganda langit untuk hujan, langsung hujan meskipun bulan Agustus. Ya. Kalau Dajjal merintahkan untuk hujan terhenti meskipun di bulan Januari, bulan Februari, bisa langsung berhenti. Dan seterusnya, luar biasa kemampuan Dajjal memang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menguji manusia. Jangan sampai ya datang Dajjal kemudian kita terlewat waktu untuk banyak beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.